Baik Bu ya, pertanyaan selanjutnya dari Asri di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Umi yang semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan urusan dakwahnya. Izin bertanya Bu ya, bagaimana hukumnya wanita yang wudu tapi saat haid? Karena kita sudah terbiasa menjaga wudu. Mohon bimbingannya Bu ya. Wanita wudu di dalam keadaan haid. Yang perlu dibahas dulu, sering rancuh di saat membahas antara haid disamakan dengan junub. Jika orang dalam keadaan junub, junub itu adalah habis keluar mani atau bersenggama. Kalau seorang junub, maka spontan saat itu boleh berwudu dan disunahkan dia wudu. Junub. Kadang-kadang junub disamakan dengan haid. Karena salah di saat menyamakan sesuatu yang tidak sama. Adapun hukum haid bukan seperti orang junub. Kalau Anda seorang wanita junub, mohon maaf, habis berhubungan dengan suami, maka setelah itu disunahkan Anda berwudu. Mau tidur berwudu, mau makan berwudu. Seorang suami pun demikian. Bahkan di saat ingin menggauli istrinya lagi disunahkan untuk berwudu. Wudu karena junub. Tapi kalau haid, tidak. Haid dalam keadaan haid tidak disunahkan berwudu. Bahkan namanya wudu tidak boleh terjadi saat ini karena dia dalam keadaan punya hadas. Kalau berwudu namanya main-main ibadah, sehingga sebagian ulama mengatakan malah haram. Jadi dalam keadaan haid tidak diperkenankan berwudu, kecuali di saat haidnya sudah terputus, sudah waktunya dia mandi, ya, haidnya sudah terputus, waktunya dia mandi, maka di saat seperti itu diperkenankan baginya untuk berwudu, bahkan sunnah kalau sebelum mandi untuk berwudu dahulu. Tapi ingat, darah sudah terputus, hukum haid sama dengan hukum nifas. Itulah yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalau di sana ada madhab seperti yang dinukil dari Imam Ahmad, hanya diperkenankan misalnya untuk tidur saja. Ini adalah pendapat, artinya boleh wudu bagi orang haid kalau mau tidur saja. Tapi ingat, kita bicara tentang madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka cukuplah dengan Anda berzikir saja, membaca Falak bin Nas, mau tidur insyaallah aman. Jadi dalam keadaan haid Anda tidak usah berwudu, kecuali jika haid Anda sudah terputus, terhenti, sudah waktunya Anda mandi, boleh saat itu berwudu. Termasuk juga mandi besar pun dalam keadaan haid hukumnya tidak boleh. Bahkan ulama mengatakan sampai derajat haram. Karena apa? Oh, kamu masih dalam keadaan keluar darah haid kok mandi besar. Berarti kamu main-main ibadah dong. Jadi dalam keadaan haid tidak usah mandi besar. Misalnya ada habis junub sekalipun, habis haid, kalau kita haid tidak usah mandi besar. Kalau mandi keramas mah boleh. Mandi keramas boleh untuk bersih-bersih. Mandi besar artinya mandi dengan niat. Kenapa kok tidak boleh? Karena Anda dalam keadaan haid, biarpun dimandiin 1000 kali, tetap Anda tidak bisa suci, karena darah masih keluar. Kemudian Anda niat mandi besar, sementara mandi besar adalah ibadah. Oh, Anda ngerti tidak sah kok masih niat, berarti Anda main-main ibadah. Itu untuk mandi. Saya gabungin sekali mandi, biasanya ini satu paket pertanyaan ini. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab.